Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sungguh suatu kemuliaan dan kebahagiaan bagi setiap muslim atau muslimah ketika Allah Jalla wa'az memberikan hidayah dan taufiknya dalam hidupnya selalu talabul ilm, selalu menuntut ilmu syar'i, karena sungguh kesibukan dan amalan yang paling mulia, paling afdal bagi seorang muslim atau muslimah adalah thalabul ilm. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Sibuk dengan ilm, sibuk dengan thalabul ilm, muraja'atul ilm, mumarasatul ilm, wa mudarasatul ilm, itu tidak ada bandingannya dengan suatu apapun kemuliaannya bagi yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kalian, kita semua menjadi orang yang berilmu selama kita menuntut ilmu. Wa idza staghnait, kalau kalian sudah merasa cukup dan sudah tidak butuh lagi thalabul ilm, kunta jahilan, engkau menjadi orang yang jahil. Sehingga menuntut ilmu syar'i itu sampai akhir hayat kita. Ibnu Mubarak rahimahullah ketika ditanya ila mata antaktubal hadith, beliau menjawab rahimahullah rahmatan wasi'ah, minal mihbarah ilal makbarah. Sampai kapan engkau menuntut ilmu hadith? Dijawab, mulai aku bisa mengayunkan tinta sampai aku masuk ke kuburan, ke liang lahat. Dan yang seperti itu juga disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, tatkala beliau ditanya ila mata ya Aba Abdillah antaktubal hadith, sampai kapan engkau terus menuntut ilmu hadith? Kata beliau, ilal mamat, sampai ajal menjemputku. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa seringnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata beliau, sering Rasulullah aku jumpai berdoa memohon kepada Allah dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, wahai Rabb kami, berilah kami, anugerahkan kepada kami ya Allah ya Rabb, di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan lindungi kami ya Rabb, selamatkan kami ya Rabb dari luapan api neraka. Permohonan Allah, permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Jalla wa'az agar diberi kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia adalah segala yang bernilai baik menurut syariat dan menurut akal sehat. Apapun yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya, kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah agar diberi rizki yang halal, teman yang soleh, teman yang bertakwa kepada Allah, teman yang akhlaknya baik, dan segala yang bernilai baik dimohon, diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terbaiknya dari yang baik adalah al-ilmun nafi' wal amalus soleh. Dari yang terbaik, dari yang baik adalah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Itu yang kita selalu mohon kepada Allah agar diberi di dunia kebaikan. Yang terbaiknya al-ilmun nafi' wal amalus soleh. Amal yang soleh adalah amal yang mengandung nilai ikhlas kepada Allah Jalla wa'az dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan dalam bacaan Imam hafizahullah, kita mendengar ayat huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Jalla wa'az yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan agar menguji siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ahsanu amala ialah akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya. Paling baik amalannya adalah ketika dia ikhlas kepada Allah Jalla wa'az dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ahsanu amala. Oleh karena itu, permohonan Rasul kepada Allah di doa tadi itu juga buat kita. Kita pun juga mohon kepada Allah seperti itu, agar diberi oleh Allah kebaikan di dunia, yaitu segala kebaikan yang ada di dunia ini, termasuk di dalamnya al-ilmun nafi' wal-amalus soleh. Amal dikatakan soleh ketika ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami di akhirat kebaikan. Kebaikan di akhirat adalah segala yang dinilai baik oleh Allah dan Rasul-Nya di akhirat kelak, dan yang terbaiknya adalah al-maghfiratu wal jannah. Diberi ampunan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Wa qina adzaban nar, dan selamatkan, lindungi kami ya Allah dari azab siksaan neraka. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka dalam kita menuntut ilmu, tentu tidak mungkin seorang diri. Tidak mungkin seorang diri. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in datang kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar ilmu agama Allah. Tabi'i tabi'in terus seterusnya sampai ila yaumina hadza. Sampai kita sekarang ini, na'am, belajar kepada masyayikh. Nah, seperti itu juga kita, keberadaan kita di ma'ahid ahlus sunnah yang ada di Indonesia ini pun juga seperti itu. Adanya sarana dan prasarana ma'had, ma'ahid, ma'had-ma'had, wa madaris, madrasah-madrasah yang ada ini, itu semua dalam rangka thalabul ilm. Itu semua dalam rangka thalabul ilm. Menuntut ilmu syar'i adalah bagian dari amalan soleh amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dengan itu menyelamatkan seseorang dari kejahilan dan dari penyimpangan dalam syariat ini. Amalan yang memiliki nilai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu thalabul ilm. Makanya keikhlasan kepada Allah Jalla wa'az dalam segala ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, termasuk di dalamnya thalabul ilm, adalah perkara yang matluban syar'an, perkara yang dituntut secara syar'i dan wajib ada pada setiap ibadah kita. Dan selalu kita meraqabah, selalu memantau tentang keikhlasan kita, niat kita. Karena sungguh syaitan dahsyat dengan segala upaya untuk memalingkan hamba Allah agar tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika wal iyadzu billah seorang thalibul ilm menuntut ilmu bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, namun dia ingin tujuan mendapatkan dunia atau untuk mendebat ulama, maka neraka lebih pas bagi dia. Man talabal ilm liyumari bihi al-ulama fannar awla bih. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i dengan tujuan untuk mendebat ulama, maka neraka lebih pas bagi dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian para ulama salaf pun, mereka sangat getol dan semangat di dalam menuntut ilmu, dan mereka semangat untuk menerapkan ilmu tersebut, dan mereka semangat dalam murojaah, dan mereka semangat upaya untuk terus menulis apa yang mereka dapat dari syekhnya, Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Dalam biografinya menyebutkan, kata beliau, tatkala suatu hari aku mendatangi syekh guruku untuk thalabul ilm. Kebiasaan beliau pagi itu menuju kepada syuyukh, para ulama, para syekh yang beliau datang untuk belajar ilmu dari mereka. Malam mudarosah, murojaah dengan teman-temannya. Itu kebiasaan beliau dalam menuntut ilmu. Dan itulah sehari-hari yang beliau lakukan. Suatu ketika beliau mendatangi syekhnya untuk thalabul ilm. Namun syekhnya beralhangan, ada uzur, sehingga tidak bisa memberikan ilmu di saat itu. Beliau pun pulang, kembali ke rumahnya, ke tempatnya beliau menginap. Di tengah perjalanan beliau dapati orang jual ikan. Kemudian beliau tertarik dengan ikan itu, kepingin dan membelinya, dan dibawalah pulang ke rumahnya. Setiba di rumahnya, ternyata waktu durus sudah tiba. Waktu kajian ilm, waktu thalabul ilm, waktu belajar menuntut ilmu kepada syekh-syekhnya telah tiba. Akhirnya beliau taruh ikan tersebut dan beliau keliling menuju thalabul ilm kepada para masyayikh, syekh-syekh beliau di kala itu. Sampai 3 hari baru pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya beliau melihat ikan masih ada, dan kata beliau, fa'akaltuhu nayyian walam natafarruq an nashwih. Aku makan ikan itu kondisi mentah dan bau. Aku gak ada waktu untuk memasak atau untuk memanggangnya. Karena waktu memasak dan memanggang itu butuh waktu. Dan ketika beliau masak, magang dan sebagainya, waktu itu habis untuk itu. Maka beliau katakan, lam natar farroh an-nashwi, aku gak ada waktu untuk magang, untuk memasak ikan ini. Sehingga dimakan mentah-mentah. Dan beliau menyatakan, la yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan banyak istirahat. Ilmu tidak bisa didapati dengan berleha-leha, santai. Dan itu bukan kebiasaan ulama salaf. Belajar nuntut ilmu dengan banyak istirahat. Dengan santai. Banyak makan, banyak tidur. Tidak seperti itu para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, seorang alim di zamannya, menyatakan, man lam yadhuk dhullata ta'allum tajarru'a ka'sal jahli tula hayatih. Orang yang tidak merasakan pahit getirnya menuntut ilmu, orang yang tidak merasakan sengsara menuntut ilmu, dia akan meneguk piala kebodohan, dia akan meraih piala kebodohan sepanjang hidupnya. Ikrimah, seorang tabi'in jalil, menyatakan, kana Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau murid seniornya Ibnu Abbas, yadha'u fi rijlai al-qabla thumma yu'allimu al-Qur'an was-sunan. Ibnu Abbas, kata beliau, waktu itu ngajari ilmu kepadaku, kedua kakiku diikat agar fokus, agar serius dalam menuntut ilmu. Diikat kedua kakiku. Baru setelah itu, kata beliau, thumma yu'allimunil Qur'an was sunan. Setelah itu baru beliau mengajarkan aku Al-Qur'an dan sunnah-sunnah. Hirs. Semangat dalam talabul ilm. Semangat dalam nasyrul ilm, menyebarkan ilmu. Dan demikian yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis potongan yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Rasul dalam potongan hadis ini? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Kau semangat, semangat kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi kamu, untuk mendapati sesuatu yang bermanfaat bagi kamu, dunia akhiratmu terkhusus. Dan minta tolong kepada Allah untuk itu semua. Wala ta'jas. Dan jangan kau melemah. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian para ulama salaf, mereka dalam talabul ilm, dalam menghasung anak-anaknya untuk talabul ilm, sangat-sangat semangat mereka. Karena mereka tahu bagaimana para sahabat Nabi SAW menuntut ilmu. Karena mereka paham bagaimana para tabi'in dalam menuntut ilmu syar'i. Sehingga salah satu dari alim dari ulama Ahlussunnah di masa itu menyatakan, kata beliau, dafa'a li abi 100,000 dirhamin wa qala li idhhab ma ara wajhaka hatta, kata beliau, ya'tiya bi 1,000 hadith hatta ta'ti na'am bi 100,000 hadithin. Kata beliau, aku diberi oleh ayahku 100,000 dirham. Kemudian aku, abiku berkata, pergi kau sekarang nuntut ilmu. Silakan kau rihlah talabul ilm dengan dirham ini. Dan aku tidak akan melihat wajahmu sampai kau membawa pulang 100,000 hadis. Baru kembali. Semangatnya luar biasa. Mereka paham bagaimana a'immatus salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in dalam menuntut ilmu syar'i. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Dalam surat At-Tahrim, Allah sebutkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib terhadap ayat tersebut? Adibuhum, alimuhum wa adibuhum. Ajari ilmu keluarga kalian, ajari adab keluarga kalian. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu keadaan mereka para ulama salaf dalam memuliakan ilmu, dalam menghasung abna'uhum wa banatuhum talabul ilm. Mereka betul-betul serius dan bersungguh-sungguh semangat, karena mereka tahu, mereka faham apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik di dunia ini dengan ikhlas kepada Allah, kebaikan itu, pahala itu kembali kepada kalian, kata Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Pahala kembalinya kepada kalian. Keutamaannya kepada kalian. Kemuliaannya kepada kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat jelek, malas, abai, jenuh, tidak mau semangat sama sekali dalam thalabul ilm, maka dorornya, mudorotnya, dosanya, kejelekannya, keburukannya, kerugiannya kembali kepada kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu tidak ada dari kalangan ulama salaf yang nuntut ilmu itu malas, yang nuntut ilmu itu asal-asalan. Tidak ada. Justru mereka para ulama salaf dalam beramal soleh, dalam berbuat kebajikan, mereka berlomba-lomba. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga, kelezatan di surga yang tiada tara, falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah berlomba-lomba untuk meraih itu dengan amalan soleh. Di antaranya adalah thalabul ilm. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka di kesempatan pagi ini, mari kita semua semangat terus dalam berta'awun di atas dakwah ilallah dan tarbiyah nabawiyah, pendidikan yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bagi para mudarrisin atau mudarrisat, bagi para pengurus dakwah dan pengurus tarbiyah, dan bagi kaum muslimin awliya talabah, dan bagi para tulabul ilm wa talabatul ilm, semangat, tanamkan saham antum sekalian dalam dakwah dan tarbiyah ini. Ikhlaskan karena Allah jalla wa'as. Minta kepada Allah pahalanya, minta kepada Allah keutamaannya, minta kepada Allah derajat yang tinggi di sisinya. Dengan cara beramal soleh, dengan cara berta'awun alal birri wa taqwa, dengan cara berta'awun di atas dakwah dan tarbiyah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebelum kita jelaskan tentang rincian ta'awun alal dakwah wa alal tarbiyah, kita harus meyakini bahwa tidak ada ucapan yang paling baik yang diucapkan oleh hamba Allah kecuali ucapan yang mengajak kepada jalan Allah. kecuali ucapan yang berdakwah ilallah, dan itu yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik ucapannya? Tidak ada, kata Allah. Istifhamu ingkar. Pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Tidak ada orang yang paling baik ucapannya di sisi Allah, kecuali orang yang berdakwah kepada Allah, ke jalan Allah, dan beramal soleh, dan menyatakan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang kita yakini dalam kalbu kita yang paling dalam, maka mari kita tanamkan seluruh saham kita, kemampuan kita, kekuatan kita, apa yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencurahkan dan berta'awun di atas dakwah ilallah yang terkandung di dalamnya tarbiyah. Syekhuna Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyatakan, kata beliau, sarwatukumul hakikiyah abna'ukum wa banatukum fa'tanau biha. Sarwatukumul hakikiyah, kata beliau hafizahullah, harta kalian yang hakiki, aset kalian termahal itu adalah anak-anak kalian, anak-anak laki kalian dan anak-anak perempuan kalian, itu harta dan aset kalian termahal. Fa'tanau biha. Perhatikan pendidikannya, perhatikan ilmunya, perhatikan pergaulannya, perhatikan akhlaknya, dan perhatikan tarbiyahnya dia. Maka tentu sesuatu yang maklum adanya, sesuatu yang diketahui bersama, bahwa para orang tua kita meletakkan, menaruh, menitipkan anak-anaknya di ma'had-ma'had Ahlussunnah di belahan dunia ini dan di negara kita ini, tidak ada lain kecuali agar anaknya menjadi anak-anak yang soleh, solihah, berakhlak mulia. Itu target utamanya, dan diberi ilmu yang bermanfaat. Tidak ada lain, tidak ada tujuan yang lain. Belum pernah kita mendengar, dari awal kita mendengar belajar ilmu din sampai detik ini, orang tua menitipkan anaknya ke ma'had-ma'had Ahlussunnah dan memondokkan di ma'had-ma'had Ahlussunnah sembari mengatakan, wahai ustaz, aku titipkan anakku untuk belajar kepada kamu, engkau di ma'had ini ya ustaz, agar menjadi saudagar kaya, agar menjadi konglomerat, agar menjadi tajir. Belum pernah kita mendengar seperti itu. Yang ada agar menjadi anak yang soleh, solihah, diberi ilmu nafi'. Itu. Oleh karena itu perhatian terhadap ini harus sangat. Jangan lalai. Jangan lalai. Dan terus dihasung anak-anak kita. Dalam tarbiyah dan dakwah ini ada tiga komponen. Terkhusus dalam tarbiyah ada tiga apa? Tiga komponen. Mudarrisin, musyrifin, mudarrisat, musyrifat. Kemudian awliya talabah, para orang tua, para wali santri. Yang kedua, dan yang ketiga, abna'una wa banatuna. Kalau tiga komponen ini betul-betul bersinergi dan terus berta'awun dalam upaya untuk mendidik agar menjadi anak-anak yang soli dan solihah dan diberi ilmu nafi oleh Allah, sungguh suatu kebahagiaan dan kemuliaan tersendiri. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa dalam upaya ta'awun terhadap tarbiyah anak-anak kita ini, adalah amalan yang mulia. Amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang mulia, setiap amalan yang mengandung nilai pahala besar dan keutamaan besar, maka syaitan tidak akan tinggal diam untuk terus menggagalkan kemuliaan itu, menggagalkan untuk mendapatkan ilmu, menggagalkan untuk menjadi orang yang soleh dan berakhlak mulia, sehingga dengan berbagai makar dan berbagai macam racun yang dihembuskan oleh syaitan agar anak-anak kita gagal dalam thalabul ilm, agar anak-anak kita menjauh dari ilm, agar anak-anak kita menjauh dari thalabul ilm, menjauh dari lingkungan baik, itu targetnya syaitan. Sehingga dengan cara apapun mereka lakukan, para syayatin. Oleh karena itu, untuk menangkal dan mengkanter makar-makar syaitan, di samping satu, ikhlas karena Allah Jalla wa'az, itu nomor satu. Dan yang paling utama, juga adanya ta'awun antara mudarrisin wal mudarrisat, para asatidah wal musyrifin dan musyrifat, dengan aulia talabah. Dua komponen ini yang paling awal dan paling pertama untuk terus berta'awun agar anak-anak kita ini jadi anak-anak yang baik, diberi ilmu oleh Allah, akhlaknya bermanfaat, akhlaknya mulia. Seorang Nabi Zakaria alaihi salam mohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Permohonan seorang Nabi Zakaria kepada Allah, ya Allah, ya Rabbku, berikan, anugerahkan aku, ya Allah, dari sisimu, ya Allah, zurriatan thayyibatan, anak keturunan yang baik, thahiratul adab wa thayyibatul akhlak. Itu tafsirnya. Mohon kepada Allah, adabnya suci, akhlaknya baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa, ya Rob. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta? Dzurriatan thayyibatan. Akhlaknya suci, adabnya baik. Antum tahu kondisi yang sekarang, la yakhfa alaina wa la alaikum, tidak tersemarkan bagi kita dan bagi antum sekalian, ayuhal aba wa ayuhal mudarrisin wa ayuhat tulab, bahwa sekian ma'had yang ada di negeri kita ini sudah banyak wabah virus yang terus menggerogoti anak-anak kita, untuk menjadikan anak-anak kita futur, jenuh, dan rusak akhlaknya. Apa virus itu? Apa wabah itu? Adalah HP Android yang dipegang dan dimainkan oleh anak-anak kita, belum waktunya pegang. Sehingga tidak sedikit anak-anak kita dikeluarkan dari mahad kita gara-gara HP Android. Dan tidak sedikit anak-anak kita yang awal mulanya baik menjadi rusak akhlaknya gara-gara HP Android. Sampai kapan kita sadar itu semua? Sampai kapan kita betul-betul mengkanter dan betul-betul menghindari dari itu semua? Korban nyata, korban wadih, fakta nyata di lapangan, sekian tulab, bahkan di satu ma'had betul-betul kehilangan cara. Ya apa ini? Agar betul-betul itu terhindarkan, terjauhi dari tulab, karena kerusakannya itu nampak, wadih, jelas, nyata. Akhlak mereka, pergaulan mereka, ibadah mereka menurun. Semangat mereka thalabul ilm menurun. Dan perbuatan baik mereka kepada orang tuanya menurun, semua menurun. Akhirnya menggunakan satu cara di mahat tersebut, di tengah-tengah ratusan tulab dan abak hadir setelah sholat zuhur atau isya atau asar, ketika itu dipanggil suruh berdiri anak-anak itu. Fulan bin fulan berdiri. Fulan bin berdiri sampai 13 anak. Besok kalian pulang semua. Barangkali ada efek jera. Di tengah-tengah halayak masjid seperti ini, besar masjidnya, ratusan muridnya, 800 lebih. Abak semua hadir. Sebut namanya satu persatu sampai 13, besok kalian pulang. Kenapa? HP. HP itu penyebabnya. Demikian dahsyat pengaruh buruknya. Maka ini adanya apa? Adanya bersinergi antara aba, aulia, tolabah dengan pihak mudarrisin, dengan pihak mudarrisat, musyrifah terus untuk betul-betul mengobati, mengkanter dan menyingkirkan wabah virus yang nyata ini. Satu kasus yang menimpa pada keluarga bertengkar dahsyat antara abi dan anak-anaknya. Karena anaknya sudah motor-motoran dan HP Android liar. Ini abinya yang telpon ke anak. Sampai setruk abinya. Mikir anaknya. Ma'udzubillah min dalik. Setruk. Coba antum bayangkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Sampai kapan? Naam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakum. Ini masalah serius. Masalah serius. Yang menimpa di berbagai ma'ahid. Kita datang ke tempat mahat sana. Datang ke tempat mahat sana. Datang ke tempat mahat sana. Pengurus dakwah, ustadznya datang. Min fadlik. Terangkan pengaruh HP, pengaruh buruk HP. Itu satu yang nyata, bukan kila wakol, bukan sekedar analisa. Wakil. Dan tidak ada satupun dari mereka yang terpengaruh dengan HP ini, waliyadzubillah, yang semangat ibadahnya, semangat murojaahnya, semangat thalabul ilmnya, semangat birrul walidain, tidak ada. Ini masalah tersendiri yang harus kita semua berupaya untuk mengkanter dan terus berupaya untuk menyadarkan kepada auliya thalabah tentang ngerinya pengaruh buruk HP Android tersebut dan yang semisalnya. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, sinergi ini yang penting, kerjasama. Kalau kita analisa kondisi orang tua terhadap pendidikan anaknya ini, kalau boleh anak menganalisa, ada 4 macam. Kondisi orang tua terhadap tarbiyah anaknya, keperduliannya, semangatnya, seriusnya, itu terbagi menjadi 4 keadaan. Yang pertama, ini yang terbaik. Bahwa orang tua anak tersebut, abi dan umiknya terus berkoordinasi, terus bermusyawarah dengan pihak madrasah, dengan mudarrisinnya, dengan musyrifnya, dengan mudarrisatnya yang wanita, dan musyrifatnya, terus bermusyawarah, terus berhubungan untuk menghasung, untuk memantau kondisi anaknya dan mengawal sampai akhir keluar dari ma'had. Apa kesalahan anak-anak ya, wahai ustaz, kekurangannya apa? Oh, ini kita perbaiki sama-sama. Yang wanita, ya ustazah, apa kesalahan binti anak dan kekurangannya? Oh, ini dihasung, dinasehati, diarahkan, terus seperti itu dikawal. Mulai dari awal dia nitipkan anaknya di madrasah kita sampai akhir jenjang yang dia lakukan, yang dia jalani, terus berkoordinasi, terus musyawarah. Ini terbaiknya. Dan dia tidak tanya bagaimana dia apa kebaikan dia apa saja ustazah? Kebaikan apa saja dia wali ustaz? Enggak demikian. Kekurangannya apa, kelemahannya apa, kesalahannya apa? Untuk diperbaiki bersama-sama. Ini namanya bersinergi, berta'awun. Naam, dan terus itu dilakukan. Naam. Kondisi yang kedua, sedang. Ketika muncul semangatnya orang tua ini, terus bermusyawarah dan terus memperbaiki dan memantau kondisi anaknya lewat mudarrisin dan musyrifin. Ketika sudah mulai sibuk dengan dunianya, lalai lagi, muncul lagi, lalai lagi, muncul lagi semangatnya. Seperti itu. Kondisi yang ketiga, kurang perhatian. Asal-asalan. Naam. Ada waktu ya perhatian, gak ada waktu ya gak diperhatikan. Kurang ihtimam, perhatian kepada anak-anaknya. Kurang adanya keseriusan untuk mendidik anak-anaknya. Kurang bermusyawarah dan berhubungan dengan pihak ma'ahad, mudarrisin dan mudarrisatnya ketika itu banat. Dan yang keempat, na'udzubillah min dzalik, tidak ada perhatian sama sekali. Naruh meletakkan selesai. Wala musyawarah, wala mengawal, wala memperhatikan kondisi apa, bagaimana keadaan di ma'had. Dititipkan, lepas. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentu kita memilih yang pertama. Kenapa demikian? Karena sungguh ketika seorang muslim atau muslimah diberi rezeki anak oleh Allah menjadi anak yang solih atau solihah yang perempuan, itu manfaatnya kembali kepada anak itu sendiri dan kembali kepada orang tuanya. Tidak ada khilaf bab ini. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang semua amalan Ibnu Adam terputus kecuali 3. Naam. Yang terus mengalir pahala tersebut. Apa itu? Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih yad'u lahu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Apa pertanyaannya yang diajukan kepada Syekh Utsaimin terhadap hadis tersebut? Nah, bahwa setiap hamba itu amalannya terputus kecuali tiga, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Apakah mungkin ya Syekh, ketiga-tiganya itu ada pada satu orang? Kata beliau, mungkin. Mungkin. Beliau menerangkan, sangat mungkin anak itu melakukan tiga-tiganya. Orang tua mendidik anaknya, diberi hidayah oleh Allah dan taufiknya sehingga menjadi anak yang berilmu, diberi ilmu oleh Allah dan menjadi anak soleh, tumbuh, berkembang, dewasa dia. Kemudian dia berdakwah ila Allah dengan ilmu yang diberi oleh Allah, dengan sebab dia belajar ketika masa kecil sampai dewasa, sehingga dia menghasilkan ilmu, diberi ilmu oleh Allah, ilmu din, ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian dia dakwahkan, dia menjadi anak soleh, akhlaknya mulia, anak soleh, berdakwah di jalan Allah dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia. Sudah ada dua pada dia. Anak soleh, ilmu yuntafa'ubih. Dia menjelaskan ilmu kepada umat. Mengajarkan ilmu din kepada umat. Ilmu agama Allah. Kemudian dia berkeluarga. Kemudian dia mencari nafkah ma'isyah. Dapat disodokokan. Disodokokan. Jariah. Diberikan infak pahak rezeki yang Allah berikan tersebut di jalan Allah. Apakah itu membangun masjid? Dan yang semisalnya, yang jariah, yang ketika sodoko itu dipakai oleh kaum muslimin, dia meninggal, maka pahala terus mengalir kepada dia. Mungkin siapa yang bermanfaat? Mungkin ada pada seseorang tiga amalan tersebut. Siapa yang berbahagia, siapa yang mulia, siapa yang beruntung? Anak itu sendiri dan orang tuanya. Awwaladin soleh yadu'ulahu. Anak yang soleh, yang berdoa untuk kedua orang tuanya, itu nyampe kepada kedua orang tuanya bila khilaf, gak ada khilaf. Selama tidak ada penghalang-penghalang untuk diterimanya doa tersebut. Siapa yang senang? Siapa yang bahagia? Anak itu sendiri dan orang tuanya pun kebahagiaan, kedapatan. Karena Rasul menyatakan, al-walad min kasbil walid. Anak itu hasil jerih upaya orang tua. Atas dasar ini maka barakallahu fikum. Mari kita semua tadi itu bersinergi. Ta'awun, bahu-membahu. Satu dengan yang lain antara mudarisin dan awliya talabah dalam upaya untuk menegakkan tarbiyah dan dakwah juga demikian. Pengurus yayasan, pengurus dakwah tarbiyah yang ada terus bersinergi dengan para mudarisin, dengan para ustadz untuk melangsungkan dakwah yang dikerjakan, yang sedang dijalani oleh para asatidah yang ada di tempat tersebut, untuk menanamkan saham kebaikan di situ. Sehingga dakwah itu lancar, tarbiyah itu lancar dengan sinerginya seluruh komponen yang ada. Mudarrisin, awliya thalabah, dan seluruh pengurus dakwah dan tarbiyah. Apalagi yang bisa kita kerjakan kalau ada di depan kita jelas-jelas amalan yang mulia. Tidak ada lagi kecuali musabaqah fil khair. Berlomba-lomba untuk beramal baik. Itu yang harus terus kita tegakkan. Naam. raih pahalanya dari Allah. Bukankah Allah telah menyatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan? Hendaklah kalian berta'awun di atas al-bir wat taqwa. Al-bir itu maknanya luas. Semua yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya dan akal sehat itu bir. Dan dakwah ilallah, tarbiyah nabawiyah ini bagian daripada bir yang hendaknya kita terus berjuang, bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas, untuk kelangsungan dakwah dan tarbiyah tersebut. Maka aib bagi kita, apalagi ahlus sunnah salafi, ketika bermalas-malasan, abai dalam upaya berta'awun di atas dakwah al-haq dan di atas tarbiyah nabawiyah ini. Aib. Gak akan dapat antum salafnya. Ada ulama fulan di zaman dulu, dia itu malas dalam talabul ilm, malas berta'awun alal birri wa taqwa, tapi dia menjadi seorang yang mulia. Ada. Gak ada. Mana ada kayak gitu? Para sahabat itu takut kepada Allah kalau mendengar ayat atau hadis tidak diamalkan. Takut. Bahkan sebagian sahabat enggak mau melanjutkan ke ayat berikutnya sampai ayat yang dia hafal, ayat yang dia baca itu diamalkan dulu. Sampai seperti itu. Semangatnya mereka dalam talabul ilm, semangatnya mereka dalam mengamalkan ilmu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang rabbani, kata Allah. Apa kata Ibnu Abbas tafsir ayat tersebut? Rabbaniyin al-ulama wal fuqaha, orang-orang berilmu dan faqih. Bukan tujariyin. Bukan. Tajirin bukan. Rabbaniyin, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan siapa mereka, alimun rabbani itu, mereka adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, yang diamalkan ilmu tersebut dan didakwakan di jalan Allah dan sabar. Itulah rabbaniyin yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Ikhwati fiddin wa ayuhal talaba rahimani wa rahimakumullah, kita semua tentu banyak kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Namun kelemahan dan kekurangan itu bukan menjadi alasan untuk kita lemah semangat kita, untuk kita jenuh, untuk kita abai dalam upaya berta'awun alal birri wa taqwa, dalam upaya berta'awun di atas dakwah ilallah dan tarbiyah nabawiyah ini. Maka sekali lagi, mari kita semua berupaya dan memaksimalkan apa yang kita miliki, yang diberi oleh Allah dari kesehatan dan kemampuan ini, untuk betul-betul menuangkan itu semua di jalan Allah. Di antara salah satu kebahagiaan seorang hamba, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, bazrul ma'ruf. Di antara salah satu kebahagiaan seorang hamba adalah bazrul ma'ruf, memaksimalkan upaya berbuat baik. Memaksimalkan upaya berbuat baik demi kemanfaatan bagi kaum muslimin dan muslimat. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, maka tidak ada pilihan bagi kita dalam upaya terus membangun dakwah ini dan tarbiyah di atas sunnah ini, kecuali upaya maksimal dari kita untuk semangat berta'awun, bahu-membahu satu demi satu dengan yang lainnya dan terus berupaya untuk menjadi sosok Ahlus Sunnah Salafi yang benar-benar memberikan contoh terbaik terhadap umat ini dalam mengamalkan ilmu, dalam berdakwah, dalam mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada pagi ini. Wal ilmu indallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.